Selamat malam pemirsa. Topik kita malam ini jadinya aku, terserah aku. Masih bersama-sama kita tentunya semua di sini di Mario Teguh Golden Way. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, Pak Mario, sebelum kita lanjut, saya ingin mengundang pemirsa dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama dengan kita untuk menyaksikan sebuah tayangan. Silakan, pemirsa, nilai dia tayangan berikut. Silakan. Mario, barusan kita saksikan sebuah tayangan yang memprihatinkan karena tontonan, menjadi tontonan pertama memprihatinkan dan kemudian ini terjadi semakin sering, Pak. Bagaimana komentar Bapak tentang hal ini? Sahabat Indonesia yang super, sebelum pemilu dulu saya pernah sampaikan, kalau kita bertengkar memajukan calon kita masing-masing, tolong Anda ingat siapapun yang terpilih tidak ada hubungannya dengan rezeki kita. Siapa yang memenangkan presiden yang sekarang tidak otomatis rezekinya terperbaiki. Dan yang mendukung calon yang kalah tidak otomatis dirugikan. Lalu apa yang kita harapkan kita bisa bangun dengan perilaku yang buruk? Untuk apa kita berlaku buruk, melukai sesama sahabat? Tolong Anda pikirkan polisi yang kita lawan di jalanan itu punya anak-anak yang mungkin sependapat dengan kita. Hanya polisi itu sedang menjalankan tugas. Mengapa kita menganggap kalau kita tidak berperilaku buruk, perhitungan kebaikan itu kurang bagi kita? Mengapa kita tidak mengutamakan yang baik? Karena hanya yang baik yang membaikkan. Bagaimana kita bisa mencapai keindahan kalau cara-cara kita tidak indah? Maka marilah kita ikhlaskan kepemimpinan kehidupan kita ini hanya kepada Tuhan. Tidak boleh Anda gantungkan harapan kepada orang-orang yang kita ajukan untuk memimpin, yang belum tentu setelah memimpin, memimpin dengan amanah. Jadilah pemimpin yang paling amanah bagi kehidupan kita sendiri. Ikhlaskanlah tugas membaikkan kehidupan kepada Tuhan. Berlakulah baik agar mudah kebaikan itu dipihakkan kepada kita. Gitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Menyambung ke pertanyaan berikutnya Pak, kalau begitu bagaimana caranya agar sahabat-sahabat Indonesia yang super yang sekarang sedang menyaksikan kita di rumah bisa mendapat jalan untuk mencemerlangkan pribadi ia sehingga bisa menjadi bagian dari bangsa yang juga cemerlang Pak Mario? Mulailah dari wajah Anda. Waktu Anda menghadap ke Tuhan, Anda beritahu Tuhan, Tuhan ini wajahku aku hadapkan kepadamu. Mulailah dari wajah Anda dengan melihat ke cermin. Gunakan wajah Anda yang marah itu, yang Anda gunakan untuk mentenagai lemparan ke aparat, lemparan ke kelompok, sama-sama sekampung. Gunakan wajah itu, lihat ke cermin. Pantaskah orang itu bagi rezeki baik? Lalu gantilah dengan wajah yang senyum, seperti Anda baru melihat bayi Anda yang 6 bulan baru dimandikan. Bayangkan itu, bau minyak telonnya, lembutnya kulitnya, ketidakmampuan Anda bicara kasar padanya, bayangkan itu. Dan Anda akan segera setuju dengan saya bahwa wajah itu mudah berrejeki baik. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Baik, Bapak Ibu, kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan. Saya persilahkan, Bapak Ibu. Silakan, Bapak. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario, super. Mas Uli. Salam super. Saya